Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan wa taqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa kembali duduk dalam majelis kali ini, pertemuan ke-70 dari pembahasan syarah sunnah, dan insyaallah hari ini kita mengkhatamkan kitab tersebut. Baik, saya yang baca di website sudah ya. Kita lihat perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah, ini terakhir ya dari pembahasan kita. Saya sudah khatamkan 70 pertemuan lengkap dengan tulisan, ada di website urmaiso.com, bisa nanti dilihat pembahasan yang ada. Insyaallah matannya dan syarahnya sebentar lagi kami akan susun dalam bentuk buku, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Wajtinabul maharim wa ihtirazu minan namimah wal kadhibi wal ghibah wal ghibati wal baghi wal ghibati wal baghi wal ghibatu wal baghi. Wastinabul maharim wal ihraz minan namimati wal kadhibi wal ghibati wal baghi bighairi al haqqi wa yuqala 'ala Allahi ma la ya'lamu kullu hadha kaba'ir muharramatun wa taharri fil makasibi wal mata'imi wal mata'imi wal maharim wal masharibi wal malabis wastinabi shahawati fa innaha da'iyatun li rukubil muharramati faman ra'a hawla al hima fa innahu yushiku ay yaqa'a fi al hima. فَمَنْ يُسِرُّ لِهَذَا فَإِنَّهُ مِنَ الدِّينِ عَلَى هُدًى وَمِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى رَجًا عَلَى رَجَى وَفَقَّنَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ إِلَى سَبِيلِهِ الْأَكْوَامِ بِمَنِّهِ الْجَزِيلِ الْأَكْدَامِ وَجَلَالِهِ الْعَلِيِّ الْأَكْرَامِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ قَرَأَ عَلَيْنَا السَّلَامِ وَلَا يَنَالُ سَلَامُ اللَّهِ الضَّالِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Nujizatir risalatu bihamdillahi wa mannihi wa salawatuhu ala muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirati wa sallama kasiran. Hendaklah menjauhi keharaman dan menjaga diri dari namimah atau adu domba, dusta, ghibah, membicarakan jelek orang lain, serta berlaku semena-mena dengan tanpa alasan yang benar, juga menjauhi berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini semua merupakan dosa-dosa besar yang diharamkan. Hendaklah memperhatikan pula pekerjaan, makanan yang haram, juga memperhatikan minuman dan pakaian. Hendaklah menjauhi syahwat yang diharamkan, karena ia adalah faktor yang mengantarkan seseorang pada keharaman. Barang siapa mengembala di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalamnya. Barang siapa yang dimudahkan melakukan ini semua, maka ia berada di atas petunjuk agama dan diharapkan akan mendapatkan kasih sayang Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan Anda semua untuk meniti jalannya yang lurus dengan anugerah Allah yang melimpah sejak dulu kala dan kemuliaan Allah yang tinggi lagi agung. Semoga keselamatan bagi yang mengucapkan salam untuk kami, sedangkan orang-orang yang sesat tidak mendapatkan keselamatan. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Telah tamat risalah ini. Alhamdulillah berkat anugerah dari Allah. Salawat Allah kepada Muhammad, keluarga, sahabat, para istri beliau yang suci, dengan salam yang banyak bagi mereka semua. Baik, ini bahasan akhir. Sebelumnya kan beliau jelaskan tentang amal soleh dan ibadah. Nah, kali ini beliau jelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dan akhlak-akhlak lain jelek yang mesti dihindari. Kita lihat di sini, hendaklah menjauhi perkara haram, lebih-lebih lagi dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. An-Nisa ayat 31. Terus. Ketika menyifati Abdurrahman, Ibadurrahman, Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Asy-Syura ayat 37. Terus allazina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum falatusaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. An-Najm ayat 32. Di sini ayat-ayat yang menjelaskan untuk menjauhi dosa-dosa besar ya. Terus jauhilah 7 dosa besar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qala ya Rasulullah, "Wa ma hunna?" Qal, "Asyirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qasul musannatil mu'minatil ghafilat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan atau al-mubiqat. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, qadzaf, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina." Ada 7 ya, namun ini bukan pembatasan 7 ini ya. Syirik kepada Allah, ada sihir, ada membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali lewat jalan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, kemudian qadzab, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jauhi akhlak yang jelek yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Sini ada beberapa, namun ini tidak semua yang disebutkan oleh beliau. Beliau sebutkan hal-hal yang jadi akhlak jelek yang merusak hubungan antara sama muslim. Kita lihat yang pertama, namimah. Namimah adalah usaha untuk membuat hubungan orang lain rusak dengan menyebar perkataan. Yahya bin Abi Katsir al-Yamami berkata, "Orang yang berbuat namimah membuat kerusakan hanya dalam waktu sesaat mengalahkan kerusakan yang diperbuat tukang sihir dalam waktu sebulan." Orang yang berbuat namimah, ya, dia mengadu domba. Tadi ya, usaha untuk membuat hubungan orang lain rusak dengan menyebar perkataan yang tidak benar gitu, atau dia menyebar perkataan yang benar tapi ini buat konflik. Ya. Kata Yahya bin Abi Katsir al-Yamami, orang yang berbuat namimah membuat kerusakan hanya dalam waktu sesaat saja, mengalahkan kerusakan yang diperbuat tukang sihir dalam waktu 1 bulan. Kalau tukang sihir mungkin dia butuh waktu untuk sihir itu berpengaruh. Kalau orang yang buat namimah, buat rusak hubungan itu cukup sesaat saja. Terus, yang kedua, hal yang jelek adalah dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min alamatil munafiqi salasatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan." Di antara tanda munafik ada 3. Jika berbicara, dusta. Jika berjanji, tidak menepati. Jika diberi amanat, ia khianat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ketika yang ketiga lagi, ghibah. Ya. Yang tadi di sini yang disebut ada dusta, di situ ya, ada dusta, ada tidak menepati janji. Ini semua sifat-sifat munafik ya. Terus ada ghibah lagi. Dari pula perbuatan ghibah, membicarakan jelek orang lain tanpa ada hajat. Kecuali kalau ada hajat ya. Dan itu benar-benar memang hajat gitu ya. Dilihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadrunna mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu alam." Qal, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Qila, "Afara'aita in kana fi aki ma aqul?" Qal, "In kana fi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fi faqad bahattahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi SAW, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya, jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, kisah ghibah sudah disebutkan juga dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsam. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Ya, tiga hal di atas, kita lihat, ada ghibah, kemudian ada dusta, ada namimah. Ini semua merusak hubungan ya. Merusak hubungan sama saudara muslim. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tentang masalah merusak hubungan ini, Nabi sebutkan dalam hadis, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum wa la bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yuhakuhu wala yahkiruhu ataqwaha huna wa yushiru ila sadri thalath marratin bi asbi imri minas syar ayahkiru akhahu almuslim kullu almuslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Janganlah kalian saling hasad atau mendengki, janganlah saling tanajus menyakiti dalam jual beli, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi atau mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini beliau memberi isyarat keadaannya tiga kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada hasad dilarang, ada najis. Najis itu kita menyakiti dalam jual beli ya. Kemarin ketika kita bahas fikih jual beli di pembahasan najis. Najis. Najis. Sengaja membuat harga naik padahal ia tidak bermaksud membelinya. Najis ini bisa memberi manfaat pada penjual atau memberi mudarat pada pembeli. Ya, itu dilarang karena buat konflik juga. Jadi ada yang sengaja naik-naikkan harga padahal ada yang sudah punya niatan beli, harganya jadi mahal. Ya, kemudian kalau dia tahu seperti ini kan dia punya kerjasama barangkali dengan si penjual. Nah, nanti kalau ada pembeli yang tidak terima bisa jadi konflik. Janganlah saling benci, jangan saling membelakangi, mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Nah, ini hal-hal yang ya berupa akhlak-akhlak jeleknya diingatkan dalam hadis ini. Kemudian yang keempat dan kelima, al-baghyu melampaui batas. Yang kelima itu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini ada ceritaan sebentar. Berkata tentang Allah tanpa ilmu, Allah Ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbil fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bighayri al haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, atau mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Terus di sini ada yang dilarang sini fawahish, perbuatan keji, biasa menjurus pada zina. Kemudian ada dosa yang tampak maupun tersembunyi, dan juga melanggar hak orang lain. Terus Allah itu mengharamkan juga berbuat syirik. Lalu setelah itu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berkata tentang Allah tanpa ilmu disebutkan terakhir. Setelah berbuat syirik ya. Coba kita lihat ada faedah berharga tentang ayat di atas dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan, Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan, yaitu al-fawahish, perbuatan keji. Kemudian Allah menyebutkan keharaman yang lebih dari itu, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Kemudian Allah beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar lagi, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Lalu terakhir Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini mencakup berbicara tentang nama dan sifat Allah, perbuatannya, agama dan syariatnya. Nah, lihat terus. Ini berarti menunjukkan jeleknya berbicara tentang Allah tanpa ilmu ya. Ini disebutkan secara perbuatan syirik. Kalau kita katakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih parah daripada syirik. Dan pelajaran pentingnya bahaya banget ya kalau orang berbicara tanpa ilmu ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena dapat menjerumuskan orang dalam syirik, dapat membuat orang itu kafir. Nah, itu lebih parah. Makanya ditempatkan terakhir. Nah, ini sebagaimana fawaid berharga dari Ibnul Qayyim tadi dalam Ilamul Muwaqqi'in. Terus semua hal di atas termasuk dosa besar. Yang dimaksud dosa besar atau al-kaba'ir adalah setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai atau dikenai siksa. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, terus waspada dari yang haram sekarang. Tadi diingatkan juga oleh Imam Al-Muzani, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan itu perlu diperhatikan, jauhi yang haram. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Faqala, "Ya ayyuhar rusulu kulu minan thayyibati wa amalu shaliha." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara as'a akbara, yamuddu yadayhi ila as-sama', "Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu li dzalik?" Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik atau thayyib, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Terus jauhi yang masih syubhat. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, wa man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqafa syubhati waqafa al harami karra'i yar'a hawla al hima yushiku ayyar ta'fihi alla wa inna likulli malikin hima alla wa inna himallahi maharimu alla wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa hiya al qalbu." Rawahu al Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Nah, di sini disebutkan ada perkara halal haram, ada syubhat. Jauhi syubhat. Karena tadi orang dekati tanah yang haram, lama-lama akan bisa terjerumus di dalamnya. Nah, demikian risalah ini. Semoga bermanfaat. Dan juga kami tuliskan di website rumahiso.com secara lengkap. nantikan ada matan khusus kami kami sendirikan. Begitu pula syarah-syarahnya kami akan usahakan untuk bukukan dan bisa di-download gratis di rumaiso.com atau nanti mungkin ada versi cetaknya juga, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Jadi sudah ada dua kitab akidah yang khatam lengkap, yaitu Syarh Sunnah Imam Al-Muzani dan Akidah At-Tahawiyah karya Imam At-Tahawi. Nanti video-videonya bisa dilihat semuanya di website rumaiso, di website rumaiso.com untuk tulisan, sedangkan untuk video di YouTube Rumaiso TV. Ya, demikian, mudah-mudahan bawa manfaat. Silakan, ada waktu untuk bertanya. Monggo. Bebas bisa untuk tanya apa pun. Kelanjutannya nanti untuk pekan depan, insya Allah kita kembali ke Kitab Bulughul Maram. Ya, kajian paginya hari Sabtu dan Ahad kita lanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram. Sudah masuk bahasan sholat. Ya, sepertinya tentang azan ya nanti pembahasan kita. Wallahu a'lam. Silakan dari Zoom, monggo. Baik Ustaz, kepada Bapak Syafiq boleh dibuka mic-nya? Kepada Bapak Syafiq boleh dibuka mic-nya? Kepada Ummu Maryam, tafadhali Om. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tadi kan dijelaskan tentang ghibah. Iya, ghibah. Boleh, Ustaz. Itu yang ghibah seperti apa? Ghibah membicarakan jelek orang lain asalnya tidak boleh. Kalau yang dibolehkan ada hajat, misalnya istri minta fatwa pada seorang ustaz tentang suaminya. Tapi tanpa menyebut nama suami lebih baik. Itu boleh. Tanpa menyebut nama suami lebih baik atau tidak menyebut kasusnya boleh. Gitu. Jadi sebutkan yang lainnya gitu. Kalau tapi misalkan untuk masalah gimana, Ustaz? Menyelesaikan masalah boleh. Iya. Yeah. Lagi Ustaz boleh? Iya. Yeah. Amat terhadap ya Ustaz, mengakhirkan sholat isya itu boleh ya Ustaz? Mengakhirkan? Sholat isya. Jam berapa? Jam 9. Amat pernah baca di kajian juga. Katanya mengakhirkan sholat isya itu boleh, malah sunnah gitu. Iya, itu tapi itu berlaku sholat untuk imam masjid ya, yang ada jamaah gitu. Kalau untuk yang di rumah lebih awal lebih baik begitu. Kalau yang cuma ibu-ibu di rumah lebih awal lebih baik. Gitu ya. Satu lagi Ustaz. Iya, terakhir. Menghilangkan was-was ketika sholat itu gimana Ustaz ya? Was-was ketika sholat, wah itu banyak sekali itu bahasannya ya. Nanti bisa cek di rumaiso.com ini, saya kasih tahu artikelnya. Di was-was. Saya cari, bisa cari kata kunci was-was nih. Nanti masuk di sini. Setan punya sifat, sebentar. Ada di sholat khusyuk ya. Nah ini. Kiat sholat khusyuk yang kedua. Ini was-was nih banyak sekali nih. Ini bahkan ada yang penyakit ya. Misalnya orang di kamar mandi sudah masuk lama banget. Dia bersihkan pipisnya berulang kali gitu. Padahal tadi sudah bersih. Ini penyakit sebenarnya. Nah, di sini bisa lihat sebab-sebabnya ada, gejala-gejalanya, sampai obatnya ada. Gimana? Bagaimana? Cukup? Berarti itu nanti ke was-was aja Ustaz ya? Iya, kalau was-was itu tidak punya ini ya, punya pendukung ya. Dia nggak punya pendukung gitu. Ya, baik. Ya. Iya, kum. Berikutnya lagi silakan. Kepada Bapak Syafiq boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bolehkah kita ngurusin yang langsung jadi Ustaz tanpa proses tes? Ya, sogok berarti. Sogok boleh nggak? Sogok boleh atau tidak? Iya. Kalau kita tes sama juga Ustaz Musa juga. Saya tes dulu berulang. Ya memang enggak bisa kalau begitu. Tempuh cara halal dulu, enggak boleh sogok langsung seperti itu. Oh iya Ustaz. Enggak boleh langsung kayak gitu. Harus husnuzon dulu pada Pak Polisi ya, husnuzon ya. Mereka juga ya, siapa tahu kita yang enggak bisa gitu ya. Makanya enggak dilulusin gitu. Ya, terus. Silakan. Berikutnya lagi, masih di resen, monggo. Kepada saudara atau saudari Noveni Priya, boleh dibuka mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya. Ya. Bagaimana hukumnya seorang wanita naik angkutan umum? Satu, diangkut gitu, yang dimana wanita tersebut bersampur baur dengan di dalamnya ada laki-laki banyak, ada perempuan banyak. Yang kedua, di taksi yang misalkan cuma hanya supir dan wanita itu sendiri, atau wanita supir dengan wanita minimal 2. Dan yang ketiga, di ojek, di mana supir pengendara ojek sama wanita itu sendiri. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Saya bahas ini ya, yang mudaratnya lebih ringan ya Bu. Saya bukan membolehkan ya. Kalau mudarat lebih ringan, lebih ringan yang ramai tadi. Yang angkot berarti ya? Iya. Kalau yang angkot berarti diperbolehkan gitu Pak Ustadz, kalau perempuan... Bukan kalimatnya boleh, mudaratnya lebih ringan. Ingat kalimat saya tadi, mudarat lebih ringan. Berarti lebih baik tidak juga? Apa gimana Pak Ustadz? Ambil yang lebih ringan kan? Kalau saya nanti bilang boleh, nanti ibu bebasin semuanya gitu. Enggak. Saya kalimatnya bukan boleh, namun lagi memilih lebih ringan. Berarti ojek enggak, supir taksi karena cuma juga. Berdua lebih rawan gitu. Supir lebih rawan juga karena berdua saja, tapi lebih ringan daripada ojek tadi yang langsung dekatan kan. Kalau dengan supir itu bisa depan belakang. Terus kalau dengan yang angkot rame sehingga kholwat tidak cuma campur baur, tapi itu masih lebih ringan daripada berdua. Oh gitu. Kalau misalkan kondisinya begini Pak Ustadz, suami kondisinya kerja dan kami harus melakukan perjalanan, kebetulan saya sama anak perempuan satu, anak laki-laki kecil satu. Kalau itu apa termasuk darurat Pak Ustadz? Boleh nggak? Perjalanan apa itu? Perjalanan naik angkot, angkutan kota. Yang safar apa bukan? Bogor suka ya ada 50 kilo lah Pak Ustadz. Nah, berarti belum safar, masih boleh. Masih boleh waktu itu. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Ayakum. Berikutnya lagi silakan. Tafadoli Umur Rama. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini tuh di teman-teman banyak yang menawarkan menggunakan kutek untuk perempuan muslimah tuh ada yang halal gitu katanya Ustadz, dari bahannya menyerap air dan udara. Itu masih diperbolehkan gak Ustadz menggunakannya? Boleh, tapi tidak tujuan berhias diri di luar rumah. Oh gitu, tetap diniatkan untuk hanya di dalam rumah saja gitu ya Ustadz? Nah, itulah syaratnya itu. Oh baik Ustadz, satu lagi Ustadz. Iya. Saat ini itu juga ada treatment untuk para wanita seperti botox gitu Ustaz, tujuannya untuk kalau ada kerutan dia tidak berkerut lagi, tapi sifatnya hanya temporari saja gitu. Itu masih diperbolehkan enggak Ustaz? Temporari saja ya. Iya, jadi kayak dia tuh nanti 6 bulan sebetulnya dia akan jadinya ada kerutan jadi tidak berkerut banget, tapi nanti akan kembali lagi sebetulnya hanya untuk 6 bulan temporari gitu Ustaz. Apa itu tadi Bu, nama ini? Ada treatmentnya tuh kayak botox treatment gitu Ustaz. Kulit ya, untuk kulit ya? Ya, kulit wanita, ibu-ibu biasanya Ustaz. Supaya tidak kelihatan apa Bu? Tidak terlalu berkerut, terus jadi kayak lebih cerah juga gitu. Lebih cerah juga ada sih Ustaz gitu. Cuma kayak metodenya tuh disuntikan ke wajah gitu. Itu masih boleh gak ya Ustaz? Tidak ada barang haram yang masuk di dalam wajah? Kalau cairannya itu sih sebetulnya tidak haram sih Ustaz, maksudnya seperti cairan AHA gitu kalau menurut dokter itu masih boleh gitu, halal karena berbentuk air gitu tuh masih diperbolehkan ya Ustaz? Kalau tidak boleh. Masih boleh ya Ustaz. Yeah. Baik. Itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Kepada Ibu Halimah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Bolehkah kita curhat ke seorang tetapi dengan tidak menyebut nama Ustaz? Tetapi setelah kita cerita-cerita gitu, tiba-tiba tahu nama siapa yang saya ceritakan gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, seketika ada hajat aja Bu. Kalau nggak ada hajat nggak boleh. Oh ya, baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Iya. Misal kita mau sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal Ustaz. Iya. Kita harus menulis namanya atau hanya niat aja Ustaz? Bisa dengan niat, bisa dengan menulis nama. Boleh dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi. Ukhti Anisa, boleh dibuka mic-nya? Ya, jazakallahu khair Ukhti. Jadi, saya izin bertanya, Ustaz. Iya. Semisal ada seorang suami memiliki dua orang istri. Nah, cuman suaminya ini dalam hal ini tidak adil gitu. Sudah jelas tidak adil kepada dua istrinya. Namun satu orang istri ini karena mengetahui bahwa suaminya ini memang senang dengan wanita, dia bilang kepada suaminya, iya silakan kalau mau nikah lagi gitu, karena katanya bisa menyenangkan hati suaminya. Itu bagaimana Ustaz, semisalnya ada yang itu, apakah boleh? Terus pertanyaan yang kedua Ustaz, kalau misalnya yang tadi dikatakan bahwa ghibah itu boleh kalau ada hajat, Ustaz mohon dijelaskan hajat-hajat yang seperti apa saja yang dibolehkan Ustaz? Baik, nanti bisa cek di rumisro.com ghibah yang dibolehkan. Nah Ustaz, mengenai pertanyaan pertama, sebentar saya tunjukin ini ada, saya pernah tulis ghibah yang dibolehkan ya. Ini saya share dulu. Ini ada di artikel di ghibah itu apa di rumesa.com. Ini saya bacakan yang dibolehkan ya. Ghibah adalah sesuatu yang amat jelek namun tersebar di halayak ramai. Yang bisa selamat darinya adalah lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain namun diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan dan seterusnya. Ini lagi jelaskan tentang bentuk-bentuk ghibah ya. Tapi ada ghibah yang boleh. Ada di Riyadus Solihin, kalau punya Riyadus Solihin itu ini. Oh ini ghibah yang dibolehkan ya. Yang tulisan saya ini. Nah ini, mengadu tindak kezaliman kepada penguasa atau pada pihak yang berwenang. Meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar atau membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali pada jalan yang benar. Tiga, meminta fatwa pada seorang. Coba di unmute dulu, ada yang suaranya double. Terus yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Yang kelima, ini misalnya menjelaskan tentang perawi hadis ya, hadis ini dhaif, hadis ini perawinya bermasalah ya. Kemudian yang kelima, bicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah terhadap maksiat atau bid'ah yang ia lakukan. Terus yang keenam, menyebut orang lain dengan sesuatu yang ia sudah ma'ruf dengannya seperti si buta gitu. Namun jika ada kalimat yang lain lebih bagus. Nah ini disebutkan dalam kitab Riyadus Solihin ya. Ghibah yang masih boleh. Ya, Cukup ya. Yang pertama tadi apa tadi? Tadi pertanyaan pertama. Jika ada seorang suami yang tidak adil terhadap. Nah, coba tadi kalimatnya dengan suaminya tadi apa coba? Sudah kamu nikah saja, istri ridho enggak tadi? Atau dia cuma Iya, ridho Ustaz. Ridho karena menganggap itu memang hal yang disukai oleh suaminya gitu Ustaz. Karena dia juga selama ini merasa suaminya itu tidak adil, jadi kalaupun apa menikah lagi juga bakalan ngerasa ya yang penting suami senang gitu Ustaz. Suami ya. Senang. Suami bisa berbuat adil enggak? Tidak Ustaz, tidak. Tidak bisa, tapi suruh nikah lagi. Iya. Oke, gimana itu? Ancamannya berat lah, jadi miring sebelah nanti pada hari kiamat. Jadi, jangan coba-coba dengan poligami. Poligami itu bukan kayak nyoba-nyoba, kayak nyoba gorengan gitu. Nah, ini enak apa? Nih ya. Nah, oh, ini sudah enggak enak lagi, sudahlah. Besok saya enggak langganan lagi di situ deh. Bukan kayak begitu. Apakah istrinya berdosa Ustaz? Ya kalau sudah tahu suami nggak adil kayak gitu ya saran yang nggak baik untuk suami berarti. Baik Ustaz. Assalamualaikum ya. Ustaz dan tim. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om bisa baca yang di chat dulu. Baik Ustaz. Bismillah assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ustadz, saya baru saja mencairkan BPJS ketenagakerjaan dari tahun 2012 sampai 2020. Apakah perlu di zakat mal? Kemudian jika ibu saya seorang janda tidak punya gaji, tidak punya penghasilan selama ini kebutuhan ibu dipenuhi oleh anak-anaknya. Apakah zakat malnya boleh saya berikan kepada ibu Ustadz? Jazakumullah khairan. Zakat mal tidak boleh kepada ibu, enggak boleh. Jadi kerabat yang diberikan nafkah tidak boleh diberikan zakat lagi. Adapun tadi dapat dana terus terkumpul, kalau memang punya kebiasaan zakat, masukin saja di kebiasaan zakatnya, jadi dalam hitungan, kemudian dikalikan 2,5% dikeluarkan untuk zakat. Namun kalau dana tersebut ketika turun langsung dipakai, ya tidak ada ini ya, tidak ada tersisa lagi karena kebutuhan, maka tidak ada simpanan lagi, maka berarti tidak ada zakat. Jadi bukan dapat langsung dizakati, bukan. Ya, ini prinsip yang keliru ini. Jadi tidak setiap pemasukan itu langsung kena zakat. Namun yang kena zakat adalah setiap simpanan. Kalau tidak ada simpanan berarti tidak ada zakat. Saya sudah jelaskan ini berulang kali, ingat bukan pemasukan yang dizakati namun simpanan itu yang dizakati. Nanti bisa lihat penjelasan ini bisa di-download di rumesa.com. Panduan zakat minimal 2,5% itu buku e-book saya lengkap tentang bahasan zakat tuntas. Baik, berikutnya lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga berada dalam lindungan Allah. Ustaz ya. Izin bertanya. Jika terdapat alkohol di dalam olahan makanan, apakah ini halal dikonsumsi? Atau olahan makanan yang dicampurkan sedikit alkohol untuk penyempurnaan fermentasi dalam kadar batas normal keamanan pangan? Apakah ini halal, Ustaz? Saya masih umum itu pertanyaannya ya, harus spesifik lagi. Karena alkohol ini macam-macam ya, ada alkohol sifatnya beverage itu memabukkan, ada alkohol yang sifatnya itu hanya senyawa saja yang namanya alkohol atau dengan nol di belakangnya beta, butanol, etanol, propanol gitu. Jadi perlu rinci lagi ini apa yang dimaksud alkoholnya di sini. Namun kalau ini alkohol minuman keras sepertinya tidak mungkin. Jadi itu kandungan makanan yang ada alkoholnya. Nah, kalau kandungan makanan yang ada alkoholnya, kalau setahu saya batasan dari Balai POM itu 1%. Maka di bawah 1% masih boleh, di atasnya itu yang masalah. Kalau mau hindari lebih bagus. Ya, cuma lebih bagus saja. Tapi ingat itu bukan alkohol homer ya. Ini alkohol yang merupakan senyawa saja. Dan itu alkohol yang berbeda dengan alkohol homer. Ya, berikutnya lagi. Ya, masih chat dulu ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apa hukum hadiah pada perlombaan fotografi? Ini nanti kalau pakai pendapat hadiah cuma untuk 3 lomba saja, mana pacuan kuda, pacuan unta, berarti lomba fotografi walaupun cuma-cuma saja berarti tidak dibolehkan. ya, tidak dibolehkan untuk dapat hadiah di situ. Karena perlombaan yang hanya boleh itu cuma untuk 3 lomba ini saja. Walaupun mungkin ada pendapat yang lain tentang itu ya. Wallahualam, itu yang lebih hati-hati. Kecuali kalau situ ada unsur ilmiah gitu. Seperti lomba karya ilmiah, ini masih boleh. Karena untuk mendukung keilmuan, untuk mendukung ilmu itu semakin maju. Iptek semakin maju. Kalau ini tidak ada masalah. Wallahualam. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Pada saat tes kesehatan untuk membuat SIM ketika di tensi 140, tetapi petugas bilang ditulis 120. Karena kalau tidak normal tidak bisa buat SIM, dan saya mengiyakan karena menggunakan tensi digital hasilnya biasanya lebih tinggi dari tensi manual. Dan ketika dicek di rumah tensi saya memang normal, yaitu 130 Ustaz. Apakah itu termasuk berbohong Ustaz? Lalu bagaimana dengan SIM saya? SIM-nya boleh, petugasnya mungkin yang kurang tepat di situ ya, wallahu a'lam. Ya baik, kembali ke Resen lagi, silakan. Kepada Ibu Nilna, boleh dibuka mic-nya? Ibu Nilna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi yang nanya masalah sholat isya diakhirkan, dalilnya yang imam itu yang mana ya, Ustaz? Soalnya saya baca nggak ada yang harus imam. Karena perbuatan Nabi semuanya di situ. Nggak pernah, coba lihat aja sahabat-sahabat, ada dalil khusus nggak mereka lakukan itu di akhir semuanya? Kalau yang ada, mereka nunggu Nabi SAW keluar sampai di akhir malam, sampai di pertengahan malam. Prakteknya, karena kalau jamaah mau undur juga manfaatnya untuk apa gitu? Kalau Nabi SAW yang mengundur karena menimbang jamaah. Sekarang kalau jamaah yang mengundur waktunya, pertimbangannya apa? Bukan yang wanita kalau di rumah maksudnya. Kalau saya mah. Iya, mengundurnya manfaatnya apa? Kan kita lagi bahas masalah afdholiyah waktu ya. Mau lakukan di akhir juga gak masalah, gak dosa Bu. Saya gak bilang dosa tadi. Ibu tadi tanya itu jamaah diundur waktunya. The context is different. Maksudnya kan kalau konteksnya pengen mengundur waktu karena kan sunnah bilangnya mengakhirkan waktu sholat isya. Kalau dulu Nabi pertimbangannya karena pertimbangan jamaah. Sekarang kalau ibu mengundur waktu sholat isya, pertimbangannya pertimbangan apa? Disunahkan, disyariatkan. Pertimbangan saya itu. Ya itu menurut ibu, beda dengan menurut saya Bu. Ibu punya pemahaman sendiri mungkin. Saya berbeda. Gitu aja deh Bu. Soalnya di rumah Isya juga bilang gitu. Iya, itu secara umum. Oh. Jadi baiknya gimana? Saya tidak tulis di situ wanita yang mengundur ya Bu. Bukan wanita sih, tapi ini umum sholat Isya menurut jumhur. Di rumah Isya tuh sholat Isya menurut jumhur dan mayoritas ulama disyariatkan diakhirkan. Ini ditujukan bagi orang yang sholat sendirian atau mereka yang berjamaah, namun atas kesepakatan mereka. Nah, sudah. Di situ kan bilang orang yang sholat sendirian. Iya, kalau ada keperluan saja Bu. Kalau nggak ada keperluan, ngapain diundur Bu? Kan lebih aman itu, lebih aman kan lebih cepat lebih baik. Iya sih, tapi coba kalau ibu resiko mengundur, ada bahaya nggak kalau resiko mengundur? Ibu di rumah deh, ini bukan bahas berjamaah di masjid. Ya ada memang Ustaz, cuma kalau pengen menjalankan syariat aja maksudnya. Silakan gitu. Ibu belum paham kalimat ini ya. Ilmu usul saya agak jelaskan agak ruwet nanti ya. Dua sholat yang boleh diakhirkan. Iya, di sini ada memang pembahasannya, tapi ini kita lagi bahas tentang wanita gitu loh. Kalau ada keperluan saja. Ibu misalnya ngurus anak gitu ya. Walaupun di sini memang ada persisnya ada tafsiran yang lainnya lagi dari Ibnu Sa'im dan yang lainnya gitu. Di sini ada perkataan Syekh Ibnu Utsaimin salat isya di akhir waktu lebih afdal selama tidak memberatkan jamaah. Jika sampai memberatkan, lebih baik salat isya dimajukan waktunya. Jadi masalah ini ada perselisihan juga. Saya ada tulisan baru di sini. Cukup? Boleh. Jadi marawan bagi ibu untuk akhirkan sebenarnya. Kalau bapak-bapak di masjid sih nggak masalah, ada imamnya gitu ya. Asalnya sholat tuh di awal waktu dulu, Bu. Asalnya itu. Hukum asal. Enggak boleh keluar dari hukum asal kecuali ada sebab. Gitu ya. Boleh. Yang masalah jarak safar. Jarak safar, saya juga pernah baca artikel itu. Enggak ada kewajiban yang 85 iya jumhur ulama 85 km. Cuma ada pendapat yang lebih kuat tuh katanya berdasarkan pendapat apa ya? Kayak mayoritas itu loh. Walaupun kurang dari 85 kalau orang-orang menyebutnya itu udah jauh bisa disebut safar. Itu gimana, Ustaz? Ibu Nilna tinggal di mana? Jakarta, taib. Jakarta Bogor safar atau tidak? Saya kurang tahu jaraknya. Nah, itu aja ibu nggak bisa jawab karena nggak ada standar. Kalau semua pakai pendapat ini, saya dulu pilih pendapat itu, Bu, tapi ada kelemahan pendapat ini. Nanti masing-masing orang nganggap itu safar, yang lainnya tidak. Saya contohkan di sini Bantul ke Gunung Kidul. Ini Bantul tuh di bawah Gunung Kidul ini ya. Saya di Gunung Kidul. Itu sampai orang Bantul itu kira ke sini itu safar loh, Bu. Padahal kita yang dari Gunung Kidul turun ke Bantul enggak pernah nganggap itu safar. Kenapa terjadi pendapat yang berbeda? Standarnya mana kalau begitu? Kita orang Gunung Kidul cuma heran aja. Ini orang Bantul nih ngapain ke sini itu sudah qasar salat? Standar bakunya enggak jelas. Tapi kalau pakai standar 85, standarnya jelas, Bu. Oh, Bantul ke Gunung Kidul berapa kilo? 25 kilo saja. Ya ngapain kosor? Jadi jelas standarnya gitu. Paham? Lebih kayak menghindari keraguan gitu ya, Ustaz? Iya. Jadi enggak mudah-mudahan nanti ibu cuma jalan 10 kilo sudah bilang safar, nanti ada yang punya anggapan beda lagi. Kita beda, ini berarti pendapat nanti. Karena standar baku urfnya jadi enggak jelas. Karena urfnya orang-orang nanti anggapannya berbeda, Bu. Buktinya tadi kayak orang Bantul yang Gunung Kidul aja beda. Padahal jarak cuma 25 kilo lah, Bu, itu. Oke. Gitu ya? Ya, biar aman pokoknya ya. Biar aman. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Kepada Ibu Wulan, boleh dibuka mic-nya? Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Di daerah Ana itu kan subuhnya sekitar jam 4:15. Nah, di sini ada satu masjid yang biasanya jam 4:05 itu sudah azan. Nah, apakah saat ada azan itu kita masih boleh sahur untuk puasa sunnah, Ustaz? Tadi azan semestinya jam berapa? Jam 4:15 kurang lebih. Pakai patokan itu saja. Oh, berarti tetap boleh sahur ya, Ustaz? Masih boleh. Ya, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi, silakan. Tafadhali Ummu Azim. Assalamualaikum Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau nanya Ustadz, mengenai ya, sholat sunat setelah wudu. Ini sholatnya di rumah Ustadz. Sholat sunat setelah wudu itu digabung dengan sholat rawatib qobliyah, boleh Ustadz? Karena di rumah ini Ustadz. Masih boleh. Masih boleh ya. Niatan pokoknya rawatib saja, nanti sholat sunat wudunya ikut di situ. Niatnya gimana Ustadz? Niat di batin saja, Bu. Enggak, maksudnya udah otomatis itu ya, Tat ya? Otomatis. otomatis. Baik, Tad. Satu lagi, Tad. Kalau sholat qobliyah asar, itu hukumnya gimana ya, Tad, ya? Karena ada yang mengatakan itu ditekankan, tapi ada juga yang enggak sama sekali, Tad. Tidak. Yang kalau dari hadis 12, rakaat dalam sehari, qobliyah asar tidak masuk. Enggak masuk. Tapi ya, masih mau kerjakan, boleh. Oh, enggak apa-apa, Tad? Enggak apa-apa. Karena udah rutin selama ini kita kerjakan, Tad. Boleh. Kata Nabi SAW, sholu qoblal asri arba'an, sholu qoblal asri arba'an. Lakukanlah sholat sebelum asar itu 4 rakaat, lakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Oh, boleh, Tad. Baik-baik, Tad. Tad, gini, Tad, satu lagi. Tadi sholat isya, selama ini saya terus terang diakhirkan, Tad. Karena sekaligus mau sholat witir gitu maksudnya. Tapi kalau ini tidak ada uzur, diawalkan sholat witirnya juga ikut awal, boleh, Tad? Sebenarnya tidak masalah. Saya tadi tidak sebutkan masalah sih. Ibu mau mundur juga boleh-boleh saja gitu. Tapi lebih aman bagi ibu. Karena kan tadi ada pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin juga. Ya kalau tidak memberatkan jamaah, berarti kalau berat, ya lebih bagus di awal gitu. Misalnya dalam keadaan ngantuk, ibu gak usah paksa-paksakan mundur di waktunya. Karena risiko bagi ibu nanti kebablasan, ternyata ketiduran. Iya. Tapi di awal kan, terus kita langsung witir, boleh, Tan? Boleh, witir gak mesti ini ya. Nanti diakhirkan tengah malam juga, gak bisa sebelum tidur, atau nanti setelah bangun malam, sepertiga malam terakhir. Oh, jadi witirnya boleh maju berarti ikut gandengan. Misalnya nih, ibu sholat isya jam 7 ya, atau setengah 8 ya. Terus setelah itu langsung sholat ba'diyah. Habis itu lanjut dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat bisa. Iya, baik-baik. Terima kasih. Makanya Tad, Imam Abu Suja dalam matan Al-Ghawiyah wa Takrib itu katakan setelah isya itu sholat sunnahnya itu jadi 3. Tiganya itu 2 rakaat untuk ba'diyahnya, 1 rakaat untuk witirnya. Langsung berarti. Oh. Boleh. Langsung. Langsung 2, kemudian tambah salam, terus 1 lagi salam gitu. 1 lagi salam. Iya. Oh, ya, baik. Kan witir minimal 1 boleh. Iya, tapi selama ini saya 3. Boleh juga 3. Sudah bagus. Oh, baik. Ya. Jelas, Tad. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Mukhonsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait makanan halal haram, Ustaz. Kan kalau di Indonesia itu lembaga yang menentukan halal itu yang MUI ya, Ustaz, ya? Iya. Kalau lalu untuk misalnya kita beli snack anak-anak, belum ada logo halalnya, apakah itu termasuk haram, Ustaz? Asalnya halal. Asalnya halal, ya? Iya. Kan ada ya Ustaz ya, biasanya snack anak-anak yang gak ada logonya halal, atau kadang ada yang usaha rumahan gitu Ustaz belum ngurus. Asalnya halal. Berarti bisa ya Ustaz ya? Iya. Baik. Satu lagi Ustaz, misalnya ada suami itu menafkahi saudaranya, pada awalnya istrinya ridho, lalu ketika di pertengahan jalan itu yang dinafkahi itu tidak menjalankan syariat agama dengan baik, kemudian istrinya itu jadi gak ridho Ustaz. Itu apakah istrinya berdosa Ustaz? Ini kasus apa ini Bu? Suami menafkahi saudaranya atau keluarganya. Kan istri, biasanya suami minta pendapat istri ya Ustaz ya, istrinya ridho. Lalu ketika di pertengahan jalan saudaranya atau keluarganya itu tidak menjalankan syariat dengan baik, lalu jadi istrinya tuh kayak gak ada, tinggal kompromi saja dengan suami itu Bu. Maksudnya mungkin suami diberi masukan gitu ya. Baik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bu Tiara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, mau tanya tentang mu'alaf nih Ustaz. Di rumah kan ada suami istri yang suaminya yang mu'alaf, istrinya memang muslim dari dulu ya Ustaz ya. Terus yang pertama pertanyaan Ana, kemarin tuh dia nak bilang kalau dia mualaf gitu, cuma setelah anak terima duit kontrakannya baru dia bilang mualaf gitu. Ternyata memang kurang mampu juga gitu kan. Jadi duitnya tuh boleh nggak anak makan gitu, Ustaz? Maksudnya anak udah terlanjur membelanjakan duitnya, sementara anak kasihan sama dia, cuma duitnya nggak utuh lagi gitu, Ustaz. Terus anak gunakan aja untuk kebutuhan dia, misalnya ada yang kurang tentang berasnya gitu, Ustaz. Terus gimana dengan duit yang lain, apa harus anak ganti gitu, Ustaz, ya, karena dia seorang mu'alaf gitu. Terus pertanyaan yang kedua. Sebentar, Bu, yang mu'alaf ini disantuni terus, Bu? Oh iya, disantuni terus, ya, Ustaz. Ya, ini saya lagi bertanya, ya, Bu. Bukan, ini saya lagi bertanya kepada Ibu. Ya, konteksnya saya lagi bertanya. Ibu santuni terus mu'alaf tadi? Enggak selalu, Ustaz, karena anak juga, kebutuhan anak juga, maksudnya semampu anak aja, dalam misalnya anak ada punya beras sedikit anak kasih. Itu gitu, mu'alafnya sudah berapa tahun? Mu'alafnya sudah berapa tahun? Dia pengakuannya itu waktu pengakuannya 3 tahun, Ustaz. Sebelum nikah, dia nikah udah 3 tahun. Nikah udah 2017 gitu kan. Terus sebelum nikah dia udah mu'alaf juga katanya. Kemarin anak tanya buktinya mu'alaf gitu, tapi belum dikasih gitu. Cuma dia cerita-ceritanya aja anak dengar gitu. Sebab sudah pernah juga ustadznya itu katanya telepon ke sini ke amil zakat yang di sini, ustadz yang di Padang ini gitu loh. Ke katanya pokoknya sepertinya udah lengkap gitu. Cuma anak belum ada di tangan anak bukti mu'alaf. Memang ada ya, ustadz, ya, bukti mu'alaf itu, ustadz? Biasanya ada. Ada kalau di saya coba beberapa kali ini apa? Ada yang syahadat beberapa kali dengan saya itu ya pencatatan di KUA, Bu. Jadi kita perlu memang perlu meminta sama dia ya, Ustaz. Iya, kalau Ibu belum ini jelas minta dulu satu ya. Terus yang kedua, tadi kenapa saya tanya itu mualaf berapa tahun? Karena status mualaf itu kan enggak seumur hidup, Bu. Iya kan? Masa mualaf terus gitu disantuni terus gitu kan enggak? Dulu kan para sahabat juga masuk Islam juga, Bu. Tapi ya, mereka tidak menyandang status mu'alaf selamanya. Kalau anehnya itu di Indonesia, dia mau dianggap mu'alaf selamanya gitu loh. Maksudnya kalau sudah dari Islam, sudah 20 tahun, ngapain lagi disebut mu'alaf kan ya? Dari sisi dia diberi santunan tadi ya. Kecuali kalau dia statusnya miskin gitu. Kan mu'alaf itu pengertiannya, mu'alafatul qulubum dalam istilah zakat ya, itu pengertiannya adalah orang yang ingin dilembutkan hatinya. Dia misalnya imannya belum kuat nih ya, imannya belum kuat, diberikan zakat imannya jadi kuat gitu. Kalau dia sudah 3 tahun misalnya sudah kuat ya, ya ngapain diberi santunan lagi? Gitu, Bu, itu pertimbangan saja sih. Di samping buktikan dulu dia memang mu'alaf benar nggak? Paham ya? Sehingga Ibu tidak sia-siakan. Jadi, ini masih ada mungkin yang lain yang diberi ya, gitu loh. Ya, gitu. Yang kedua tadi apa, Bu? Ya, Ustaz. Yang kedua, kemarin Ana dengar ada pertengkaran antara mereka berdua, suami istri ya, Ustaz. Ya, kebetulan Ana kan sebelahnya kamar Ana gitu. Pertengkaran hebat lah gitu ya, Ustaz ya. Terus dia Ana sempat lewat situ tapi karena berlebihan menurut Ana gitu ya. Udah tangan gitu mainnya, ternyata bukan yang mu'alaf gitu. Suaminya gitu, istrinya malah yang menangani suaminya gitu. Jadi Ana ya Ana mau udah gitu. Tapi setelah itu Ana disuruh diam di situ sama suaminya, Ustaz. Ibu jangan pergi dulu, sini aja katanya. Jadi Ana melihat semua gitu apa perbuatan istrinya gitu kan, Ustaz ya. Cuma ternyata istrinya tuh bilang kalau suaminya nih bohong gitu tentang sesuatu gitu, Ustaz. Tentang uang lah mungkin gitu ya, Ustaz ya. Terus Ana juga dapat info kalau dia tuh berdusta gitu, bohongnya tuh gitu, Ustaz ya. Ana jadi kurang respon jadinya gitu, Ustaz. Gimana sih gitu, apakah Ana salah gitu, Ustaz? Jadi kayaknya Ana berpikir sekarang ya, tinggal tadi gitu, yang masalah Ustaz tadi dibuktikan saja berarti, Bu, kuncinya. Masalah dia mualaf atau tidak tadi dibuktikan dulu. Gitu ya? Iya. Ya. Ya. Ustaz, oh jadi tadi Ana nggak dengar berapa tahun ya Ustaz tentang mu'alaf ini Ustaz, yang bisa kategorinya mu'alaf Ustaz ya, karena putus-putus tadi Ustaz. Jadi mu'alaf itu tidak bisa selamanya Bu, maksudnya diberi santunan karena dia mu'alaf terus gitu ya. Jadi standar tahun tadi bisa jadi 3 tahun imannya sudah kuat, ngapain disebut mu'alaf lagi gitu dari sisi diberi bantuan. Oh, kalau iman itu maksudnya kalau dia itu kemarin kalau kumpul, kalau menurut istrinya saya kalau kumpul dengan teman-teman yang kafir, yang Kristen lagi, otomatis dia minum lagi gitu. Kemarin itu salah satu pertengkaran nah, juga makanya, Ustaz gitu. Jadi itu boleh pokoknya ya, ini saya close terakhir nih Bu, nanti biar ini masih ada dua lagi. Saya waktunya the time's close Bu. 66 jadi, intinya Bu, Ibu buktikan saja dulu deh. Gitu ya, buktikan dia mu'alaf saja. Tadi masalah-masalah ibu selesai semua kalau itu dibuktikan gitu. Ya baik ya. Ya baik, ini terakhir bisa singkat-singkat. Silakan dari Bu Santi monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi yang sholat berjamaah itu hukum asalnya jadi kita lebih afdol di awal waktu baik laki-laki atau perempuan gitu ya? Kalau di masjid nanti tunggu imam kan? Oh iya. Iya, maksudnya sesuai rumah, dengan nunggu imam ya. Iya, kalau di rumah nah nanti coba saya timbang-timbang pendapat yang lain ya. Nah. Tapi saya tetap masih srek tetap di awal waktu. Nah. Mau mengundur itu kalau ada sebab saja, seperti sebabnya Nabi mengundur. Iya. Ya, sebabnya Nabi itu mengundur waktu sholat tadi, tapi sebab itu mengundur juga ada pertimbangan gitu. Nah. Sedikit lagi. Jadi kan lagi rapat gitu Ustaz, sementara nih di masjid tuh azan gitu. Nah, suami saya tuh kadang teman-temannya itu menganggap bahwa dia lagi rapat, jadi dia tidak mementingkan yang sholat dulu gitu, kadang mengakhirkan. Nah, suami saya itu kadang tidak cocok dengan seperti itu, akhirnya kadang ada timbul perselisihan gitu. Apakah mereka itu dengan anggapan bahwa mereka sedang rapat itu, apakah itu apa uzur? Kan paling rapat tinggal sebentar lagi tuh Bu. Nah ya gitu kan, masa pemikiran. Ya diundur saja, diundur saja, gak apa-apa nanti jamaah bareng mereka. Oh boleh gitu ya Ustaz. Ya. Super Ustaz. Jadi tentang waktu sholat isya nanti saya buat tulisan saja baru, tapi tetap saya berpendapat tadi, hukum asal sholat isya di awal waktu dulu. Mau mengundur kalau ada sebab. Karena kalau istiqomah mundur, nanti sampai ketiduran, akhirnya sampai subuh. Nanti jadi kebiasaan terus sampai subuh kayak begitu. Nah itu ya lebih Ustaz. Lebih rawan ya, lebih rawan. Nah, jadi nanti timbang-timbang lagi. Nanti saya kasih tulisan terus. Mudah-mudahan ada pendapat yang lebih kuat. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Ya baik, ini sekaligus untuk yang jawaban pertanyaan sebelumnya. Nanti saya buat tulisan saja. Sebab tahu ada pendapat yang lain yang lebih kuat. Baik, ternun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Norma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita mau tanya tentang misal seorang suami yang mempunyai dua istri, namun istri yang pertama tidak tahu tentang istri kedua, namun suami ini mampu bersikap adil. Sampai jangka waktu yang lama belum bisa terbuka sama istri dan keluarga besar, itu nanti jadi dosa suami atau enggak ya Tat ya? Masa selama bertahun-tahun tidak ada kebohongan gitu ya? Iya, karena ya, belum berani terbuka, alasannya begitu. Ya, jangan kayak begini deh, karena Rasul dulu juga tetap terbuka, walaupun beliau nikah, setelah itu bilang sama istrinya, tapi tetap terbuka gitu, kan enggak konflik. Ya, dan si suami ini sebenarnya paham seperti itu. Beliau juga tokoh agama. Namun, mungkin mempertimbangkan masalah baik buruknya atau bagaimana kurang tahu juga. Itu dia punya jadi dia punya pertimbangan sendiri dan siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina mau tanya apa Bu? Silakan. Bu Ina? Baik, kalau nggak ada, kami rasa cukup. Insya Allah besok pagi kita kembali lanjut dengan pembahasan perhiasan wanita ya. dan nanti buku kelanjutannya, buku Dia Tak Lagi Setia. Dan nanti kalau ini selesai kita akan bahas buku panduan Ramadan kontemporer. Mumpung masih ada diskon di Ruwaifi Store dan di Rumaisa Store dan toko-toko yang lain yang kami kelola, bisa manfaatkan ya, karena biar dapat diskon selama Maret. Insya Allah akan dibahas dua buku tadi, Dia Tak Lagi Setia sama panduan Ramadan kontemporer. Dia Tak Lagi Setia ini tafsir surat An-Nur ayat 1-20 ya. Kita akan jelaskan perlahan-lahan, kemudian masuk di panduan Ramadan kontemporer untuk persiapan Ramadan. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.